سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عزكم الله. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah hurmatu Mekkah, kehormatan kesucian kota Mekkah, dan ahkam khasun al-khasah biha, hukum-hukum yang khusus untuk kota Mekkah, dan juga terkait dengan masalah kota Madinah. Dan yang terakhir yang kita baca hadis yang menunjukkan bolehnya membunuh 5 hewan yang dikatakan sebagai fasik, baik di tanah haram ataupun di luar haram. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya tentang masuk ke kota Mekkah. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab dukhuli Makkah wa ghairi. Bab masuk Mekkah dan bab-bab yang lainnya. Qala rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah pada tahun Fathu Mekah. Wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Di kepala beliau ada topi besi. Falamma naza'ahu, ketika beliau melepaskan topi besi tadi, ja'ahu rajulun, datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala, sambil berkata, bertanya, Ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ya Rasulullah, ini Ibnu Khatal, namanya Abdullah bin Khatal, dia sedang bergelantungan di astar Ka'bah, di sitar atau di satir Ka'bah. Faqala, maka Rasul mengatakan, uktuluh, bunuh dia. Abdullah bin Khattal ini barakallahu fikum dulunya muslim, di zamannya Rasul muslim. Pada masa Islamnya pernah Rasulullah SAW mengutus dia sebagai amil sodakoh, amil zakat, untuk mengambil harta sodakoh, mengambil harta zakat. Suatu kali Rasulullah SAW mengutus dia dan satu orang laki-laki dari Ansor untuk mengambil harta zakat. Ternyata Ibnu Khattal ini membunuh sahabat Ansari tadi, kemudian dia pun murtad dari Islam, kembali menjadi musyrik, murtad dari Islam. Dia punya 2 orang budak perempuan yang ditugaskan untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bait-bait syairnya. sehingga dia sangat-sangat memusuhi Islam, sangat-sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa Fathu Mekkah ketika Rasul alaihi salatu wasallam memenangkan kota Mekkah, yang dicari siapa di antaranya? Ibnu Khattal. Cari ini orang. Ternyata Ibnu Khattal berlindung dengan cara bergelantungan di tembok-tembok Ka'bah. Orang dulu barakallahu fikum kalau sudah datang ke kota datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, bergelantungan di Ka'bah itu haram dibunuh. Itu adat dan kebiasaannya mereka. Dan juga itu merupakan hukum Islam. Tapi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uqtuluh. Bunuh dia. Barakallahu fikum. Dikarenakan satu, dia murtad dari Islam. Yang kedua, permusuhan yang amat sangat kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul memerintahkan membunuh dia pada saat-saat Allah menghalalkan Makkah untuk beliau. Jadi paham ya, yang pernah kita bahas sebelumnya itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan Makkah sampai yaumul qiyamah dan tidak dihalalkan kecuali untuk Rasul satu saat saja di siang hari pada peristiwa Fathu Makkah. Ketika itulah Rasul memerintahkan para sahabat membunuh Abdullah bin Khattal, sehingga pengecualian barakallah dikarenakan dia murtad dan dikarenakan dia menunjukkan permusuhan yang amat sangat kepada Islam dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah itu haram lagi, tidak boleh lagi perang di kota Mekah, tidak boleh lagi membunuh siapapun yang bergelantungan di Ka'bah. Taib, hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-muallif dalam pembahasan haji, kitabul hajj, untuk menjelaskan bolehnya seseorang masuk ke kota Makkah dengan tanpa niat ihram. Paham? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah pada waktu Fathu Makkah bukan dalam rangka umrah atau haji. Dalam rangka apa ya, Pak? Dalam rangka menaklukkan kota Mekah, jihad. Barakallahu fikum. Itu diambil faedah oleh para fuqaha menunjukkan bolehnya seseorang masuk ke kota Mekah dengan tanpa ihram. Dengan tanpa ihram. Dia ke kota Mekah dengan niat untuk mabit, mukim, atau dalam rangka untuk tijarah, perniagaan, perdagangan, atau semisalnya, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau dia datang ke kota Mekah dalam rangka untuk umrah atau haji, maka dia masuk Mekah sudah dalam keadaan ihram. Dikarenakan miqatnya jauh dari Mekah. Jadi kami misalnya ya, ini inti yang diinginkan oleh beliau al-muallif rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Juga yang dari Madinah menuju Mekah atau dari tempat-tempat yang lain menuju kota Mekah, tidak dipersyaratkan harus berihram, tergantung niatnya. Kalau niatnya umrah atau haji, maka wajib berihram di miqatnya masing-masing sebelum masuk Mekah. Tetapi kalau tidak ada niatan umrah, tidak ada niatan haji, maka boleh masuk Mekah tanpa ihram. Ini supir-supir bis dan segala macamnya yang membawa jamaah-jamaah itu, sebagian mereka tidak ihram, dikarenakan masuk Mekah tidak ada niatan untuk umrah atau untuk haji. Tidak ada masalah. Supir biasa masuk. Wah, kata-kata. Tayyib, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menaklukkan kota Mekah dengan perang. Dengan perang, bukan dengan perjanjian damai. Buktinya apa? Buktinya Rasul alaihi salatu wassalam masuk Mekah menggunakan topi besi itu perangkat perang. Paham ya? Topi baja atau besi yang seukuran kepala itu, itu adalah perangkat untuk perang. Rasul masuk Mekah menggunakan seperti itu, barakallahu fikum, menunjukkan beliau mau perang. Sehingga Fathu Mekah atau Mekah itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan perang. Barakallahu fikum. Tapi kemudian enggak jadi perang. Mereka semuanya menyerah dan akhirnya dibikin perjanjian damai. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Yang masuk ke rumahnya masing-masing maka dia aman. Itu setelah itu. Setelah itu baru kemudian ditaklukkan dengan cara damai. Mereka semuanya menyerah. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, tambahan faedah ya kawan. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah itu menggunakan sorban hitam. Imamatun Sauda. Di sini disebutkan Rasul menggunakan topi besi. Yang betul yang mana ini? Sama-sama sahih riwayatnya. Dijelaskan oleh para ulama, dua-duanya sahih. Cara mengkompromikannya adalah bisa jadi satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sorban hitam ditambah dengan topi besi. Baik, Anas bin Malik menyaksikan Rasul masih menggunakan topi besi. Ketika Rasul mengangkat atau mencabut topi besinya, sudah ada imamah hitam. Dilihat sama sahabat, sahabat Jabir. Sahabat Jabir menyaksikannya dalam keadaan topi besi sudah terlepas. Ini yang pertama. Atau mungkin Rasul masuk Mekah menggunakan topi besi. Begitu beliau masuk, menang, dilepas, baru pakai imamah hitam. Sahabat Anas bin Malik menyaksikan Rasul menggunakan topi besi. Sahabat Jabir bin Abdullah menyaksikan Rasul menggunakan sorban hitam. Tidak ada masalah. Dari situ kemudian ada sebagian pihak yang memahami sorban hitam, sorban perang. Hah? Gitu ya, sorban perang. Makanya anda perhatikan sekarang ini ISIS pakainya apa ini? Hah? Sorban hitam. Hah? Gitu ya, imamahnya hitam, topeng-topengnya hitam. Mereka mungkin memahaminya sebagai perang. Jadi mereka siaga satu selalu, siap perang begitu. Allah Subhanahu Taib. Hadza. Wa qala rahimahullahu taala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala Makkah min Kada. Min ats-tsaniyatil 'ulya allati bil Bathha. وخرج من الثانية السفلى. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dari Madinah, masuk Mekah melalui jalurnya Kada. Kada sebuah tempat disebutkan dalam syarahnya Jabal bi Mekah, sebuah bukit di kota Mekah. Ada yang mengatakan Gada itu adalah Arafah, bukit yang di Arafah. Jadi beliau masuk Mekah melalui bukit Gada. Baik, dari Saniyatul Ulia, tempat yang tinggi yang ada di Fatha. Yang tadi di Fatha. Wa kharaja min Saniyatul Sufla. Dan beliau keluar dari Mekah dari jalur bawah. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini qala fi na'zakumullah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah untuk menjelaskan yang sunnah Barakallahu fikum, bagi orang yang datang ke kota Mekah ketika mau ihram umrah atau haji, masuknya dari jalur A, keluarnya dari jalur yang berbeda. Begitu. Kalau dia masuk dari Madinah dari jalur atas, melambung ke atas, baru masuk, nanti dia pulang ke Madinah dari jalur bawah. Barakallahu fikum. Sehingga beda jalur, beda jalan. Barakallahu fikum. Ini yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti berangkat menuju ke mana? Ke tanah lapang Id. Kan gitu ya? Berangkatnya melewati jalan yang ini, pulangnya melewati jalan yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Apakah di zaman sekarang ini mungkin untuk dilakukan napak tilas seperti ini? Orang yang ihram umrah atau haji dari Madinah, dari Bir Ali, masuk kota Mekah, bisa melalui Gada Thaniyatul Ulya, baru masuk kota Mekah? Jawabannya, apakah mungkin? Nah, jawabannya? Jawabannya enggak mungkin. Jawabannya enggak mungkin. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika masuk Mekah melalui Gada, itu beliau mabit satu malam di luarnya. Jadi enggak langsung masuk. Mabit di luarnya. Mabit semalam, pagi hari baru beliau mandi-mandi, persiapan menuju ke Mekah melalui jalur Gada. Ini yang sulit. Nah gitu Pak ya. Kalau semuanya menggunakan cara seperti ini, numpuk semuanya di dekat haram itu. Jalur jamaah haji cuman jamaah umroh cuma sedikit sih, gak ada masalah. Nah ini jumlahnya jutaan orang, numpuk semua di situ, gak mungkin kan. Sehingga yang semacam ini kalau nanti na'azakumullah tidak mungkin dilakukan. Ini kalau memungkinkan saja. Barakallahu fikum. Dan juga bukan perkara sunnah yang mu'akkadah, barakallahu fikum, namun yang ditetapkan oleh para ulama ialah sunnahnya itu masuk di sebuah jalur, keluarnya dari jalur yang lain. Perbedaan jalan itu yang diinginkan oleh para ulama. Tidak harus persis seperti yang dilakukan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga tergantung juga hotelnya, di sebelah mana sekarang hotelnya itu. Kan gitu. Hotelnya di sebelah sini, dia harus di sebelah sini. Nerjang enggak mungkin. Ini semuanya kondisi yang enggak memungkinkan, barakallahu fikum. Sehingga jangan dipaksakan, harus sesuai dengan napak tilasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hal-hal yang kurang begitu diperhatikan, terutama di zaman sekarang ini, qanatina azakumullah, di mana tempat-tempat yang dulu beliau berhenti, beliau mabit dan segala macamnya, itu sudah banyak perubahan. Kadang jadi jalan raya yang enggak mungkin mabit di tengah jalan, kadang jadi pemukiman dan segala macamnya yang jauh beda dengan masa lalu. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Ini beliau langsung pembahasan masuk Mekah. Mestinya kan dibahas lebih dahulu terkait dengan masalah miqat. Dan dibahas kemarin. Secara global, ikhwan fillah na'udzubillah, orang-orang yang mau masuk ke kota Mekah dalam rangka untuk ihram umrah ataupun haji, mereka melalui miqatnya masing-masing sesuai dari tempat dia datang. Sekarang kita bikin yang dari Madinah. Ketika dia dari Madinah, barakallahu fikum, ingin untuk umrah atau haji, itu harus ihlal dari Dzulhulaifah Bir Ali yang sekarang sudah menjadi masjid. Masjid Dzulhulaifah. Sebelumnya dia melakukan hal-hal yang dianjurkan untuk orang yang ihram. Mandi-mandi. Tayyib, mandi yang bersih, potong kuku dan segala macam, dibersihkan semuanya. Kemudian dia menggunakan minyak wangi sebelum menggunakan pakaian ihramnya. Sebab ketika sudah menggunakan pakaian ihram dan sudah berihlal, sudah tidak boleh pakai minyak wangi. Ini semua dikerjakan ya ikhwan. Praktek di zaman sekarang ini, ikhwan tina azakumullah, kebanyakan para jamaah melakukannya di hotel. Kalau memungkinkan untuk melakukannya di Dzul Hulaifah, bagus. Apalagi sekarang, masya Allah, banyak toiletnya. Ya, ratusan, sehingga memungkinkan untuk persiapan di sana. Kemudian barakallahu fikum, yang disebutkan dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihlal umrah dari miqat itu disunnahkan setelah selesai sholat. Imma zuhur, imma asar, imma maghrib, imma isya, imma subuh. Al-muhim ihlalnya mau menyampaikan atau mengucapkan labbaik Allahumma umratan dilakukan setelah selesai sholat, itu lebih afdal. Dulu Rasulullah SAW melakukannya setelah selesai sholat zuhur. Beliau bertalbiyah labbaik Allahumma umratan, itu sunnah. Kalau kamu mungkin kan, nggak ada masalah. Tadi paham misalnya ya. Tayyib, untuk ihram tidak ada sholat khusus untuk ihram, baik ihram umrah atau ihram haji, tidak ada. Tetapi ada anjuran, ada sunnah untuk melaksanakan sholat di Dzul Hulaifah, dikarenakan termasuk wadi aqiq yang barokah, di mana Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya untuk sholat di sana. Maka umumnya para jamaah, mereka datang ke Dzul Hulaifah di miqat Madinah itu, mereka persiapan atau udah siap dari hotel masuk, mereka mengerjakan sholat dua rakaat. Jangan lupa, ini niatnya bukan dua rakaat qabliyah ihram. Paham ya? Bukan dua rakaat qabliyah ihram. Enggak dari riwayat yang ada yang saya riwayatnya. Ini dua rakaat niatnya sholat dua rakaat di Dzul Hulaifah karena keutamaannya. Sudah, baru kemudian masuk ke kendaraan. Dimulainya talbiyah ihlal ketika kendaraannya bergerak. Begitu bergerak menghadap ke arah kiblat dan berihlal labbaikallahumma umratan. Labbaikallahumma umratan, dan dianjurkan untuk ishtirat, mempersyaratkan. Nah, dengan mengatakan Allahumma mahalli, Allahumma in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Atau mengatakan Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, di tempatku ini, kapanpun engkau menahan aku dari umrohku ini. Ini penting fungsinya, ketika nanti terhalang masuk kota Mekah, kita bisa membatalkan umroh kita. Tapi kalau tidak ada persyaratan, maka tidak boleh batal sampai dilaksanakan umroh tadi. Sehingga ketika mengatakan labbaik Allahumma umratan, Allahumma mahalli haitsu habastani, atau mengatakan Allahumma in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani, sudah berangkat sambil bertalbiyah. Itu dimulai talbiyahnya. Sepanjang perjalanan yang dianjurkan adalah banyak-banyak bertalbiyah. Boleh juga bertakbir, tapi yang dianjurkan talbiyah. Laki-laki dengan suara yang terdengar, sementara perempuan dengan suara yang terdengar oleh mereka sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus sampai nanti ketika memulai tawaf. Ngantuk, istirahat, boleh makan, boleh minum. Hah? Jangan digambarkan talbiyah terus gak tidur dah apa? Enggak. Jangan difayakan talbiyah terus gak makan dan minum. Silakan, minum boleh, makan boleh, mil boleh, ngantuk istirahat, tidur, terbangun talbiyah lagi. Hah? Barakallahu fikum. Wa hakam. Begitu masuk yang namanya kota Mekah, tadi yang dibahas sama Malik. Kalau Rasul dulu masuk Mekah melalui Thaniyatul Ulia dari Kada, masuk, begitu pulang nanti ke Madinah, beliau keluarnya dari Thaniyatus Sufla, dari asfal, dari bawah. Sekarang dibahasakan dengan misfalah, wilayah-wilayah bawah. Barakallahu fikum. Sekarang nggak mungkin kan? Umumnya langsung menuju ke hotel. Di hotel taruh-taruh barang segala macamnya udah beres. Nah, biasanya makan-makan dan segala macamnya persiapan, baru kemudian menuju ke Masjidil Haram. Maka diingatkan selama belum menyelesaikan umrohnya, jangan menyentuh minyak wangi, jangan menggunakan sabun-sabun yang berminyak wangi, jangan menggunakan tisu-tisu yang baunya wangi. Ini semua nggak diperbolehkan. Mahdhuratul ihram nggak diperbolehkan. Tayyib, sudah taruh barang-barang semuanya, makan-makan segala macam beres, baru kemudian rombongan menuju ke Masjidil Haram. Dan itu terus talbiyah. Talbiyah belum berhenti. Talbiyah berhenti ketika hendak memulai tawaf. Jadi ketika masuk masjid, doa masuk masjid sebagaimana biasa. Tayyib, terus talbiyah. Talbiyah, talbiyah. Sudah begitu mau tawaf, berhenti talbiyahnya, memulai dengan yang namanya tawaf. Wah, kalah. Nanti akan dibahas di sini terkait dengan pembahasan tawaf insyaallah taala. Intinya apa, Ikhwan? Hadis Abdullah bin Umar ini untuk menjelaskan yang sunnah upayakan ketika Anda masuk kota Mekah lewat sebuah jalur, ketika keluar lewat jalur yang berbeda. Barakallah. وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما dia berkata دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين نعم dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, dakhal bait, masuk dalam Ka'bah, diikuti oleh Usama bin Zaid, Bilal bin Rabah, Utsman bin Talhah, dan mereka menutup pintunya. Maka tatkala mereka membuka pintu, kata Ibnu Umar, saya adalah orang pertama yang masuk. Saya menjumpai Bilal dan saya bertanya kepada Bilal, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah? Kata Bilal, "Na'am." Iya, Rasul salat dalam Ka'bah, bainal amudainil yamaniyain, di antara dua tiang Yaman. Dalam Ka'bah itu yang disebutkan gambarnya ada empat tiang seingat saya. Lebih dari dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya di antara dua tiang Yaman. Itu nama tiangnya, Amud al-Yamani. Intaha. Baik. Hadis ini kana bin azzakumullah ada beberapa faedah padanya. Yang pertama, adanya anjuran untuk masuk ke dalam Ka'bah. Baik untuk orang yang haji atau yang bukan haji. Umrah atau bukan umrah. Masuk Ka'bah. Nah, itu dulu. Sekarang ini susah. Dikarenakan kebijakan pemerintah di sana, tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Pernah masuk Ka'bah? Hah? Ada yang pernah? Ada? Bisa. Ini kebijakan, setahu saya kebijakan sekarang ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu untuk tamu-tamu negara, tamu-tamu besar begitu, sehingga masuknya bersama dengan raja Arab Saudi, ketat penjagaan dan segala macamnya. Allahul Musta'an. Baik, juga hadis ini menunjukkan barakallahu fikum bolehnya sholat di dalam Ka'bah. Karena Rasul melakukannya. Baik, ketika mengerjakan sholat dalam Ka'bah, maka dia bisa menghadap ke arah manapun dalam Ka'bah. Mau sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, ini segala masalah pokoknya dalam Ka'bah. Bisa menghadap ke arah manapun dalam Ka'bah. Kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap salat di antara dua tiang Yaman, al-amudain al-yamaniyin. Itu kebetulan, bukan perkara yang harus di situ. Barakallahu fikum. Bisa di manapun di dalam Ka'bah tadi, barakallahu fikum. Masyaallah. Ini inti daripada pembahasan hadis ini. Bolehnya masuk dalam Ka'bah. Yang kedua, bolehnya atau sahnya sholat dalam Ka'bah. Dan yang ketiga, ketiga sholat dalam Ka'bah bisa menghadap ke arah manapun dari Ka'bah tadi. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang di zaman sekarang sulit untuk diwujudkan. Masuk dalam Ka'bah, sholat di situ, doa di situ, sulit. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendatangi Hajar Aswad, lalu mencium Hajar Aswad. Waqal, sambil berkata, inni la'a'lamu, sungguh aku tahu, annaka hajarun, kamu itu hanyalah batu. La tadur wa la tanfa', tidak bisa memberikan kemadharatan, tidak pula bisa mendatangkan kemanfaatan. Walau la anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabbaltu. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul alaihi salatu wassalam mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Titik. Tayyib. Hadis ini karantina azakumullah disebutkan dalam pembahasan sekarang ini untuk menjelaskan kepada kita Hajar Aswad ini dicium. Amalan-amalan yang terkait dengan Hajar Aswad dicium. Kalau enggak mampu, diusap dengan tangan kita. Kalau enggak mampu, diusap dengan tongkat atau semisalnya. Kalau enggak mampu, maka dengan isyarat tangan. Ini pada Hajar Aswad. Dan yang paling afdal, mencium Hajar Aswad. Itu dalam amaliyah tawaf umrah, atau tawaf kudum, atau tawaf ifadah, atau tawaf sunnah. Semua amalia tawaf yang sangat dianjurkan pada Hajar Aswad, menciumnya. Kalau enggak bisa, menyentuhnya dengan tangan. Enggak bisa, isyarat dari jauh. Barakallahu fikum. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Hajar Aswad itu batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat atau memberikan kemudaratan. Batu. Walaupun memiliki keutamaan khusus yang beda dengan batu yang lain, dicium oleh jamaah umrah dan jamaah haji ketika tawaf. Terlebih misalnya, yang tidak mungkin kamu cium batu yang lain. Bawa batu dicium sebagai ganti Hajar Aswad, tidak bisa. Itu kemuliaannya. Wailah, dia batu, tidak ada kemanfaatan atau kemadharatan yang dia timbulkan. Barakallahu fikum. Hajar la tadur wa la tanfa', ini penanaman akidah tauhid oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan yang ketiga yang penting untuk kita perhatikan di sini, di sini barakallahu fikum, kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in memiliki semangat yang tinggi untuk mencontoh Rasul. Ittiba'un Nabi, mencontoh Rasul walaupun dalam perkara amaliyah yang tidak tahu apa hikmahnya. Jadi paham ya? Ini betul-betul ketundukan penuh kepada Rasul dan sunnahnya. Rasul mencium, cium. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Pokoknya Rasul mencium, saya cium. Saya paham ya? Itu namanya ittiba'ut tam, mengikuti atau ittiba' secara sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakeka sahabat. Enggak banyak neko-neko, enggak takon. Oke, opo? Nyium batu segala macam. Enggak kayak gitu. Rasul melakukan, kerjakan. Wahakala. Mencium, cium. Sentuh, sentuh. Wahakala. Itu para sahabat. Itu ittiba. Dengan ittiba itulah mereka menjadi mulia, menjadi orang yang mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatul kiram ya. Wow, intinya untuk Hajar Aswad, dicium. Dari 4 rukun yang ada pada Hajar Aswad. Ada rukun Hajar, ada rukun Irak, ada rukun Syam, ada rukun Yaman. Dari 4 rukun tadi itu yang sentuh yang mana? Dari 4 tadi yang sentuh yang mana aja? 2. Iya. Rukun Hajar dan rukun Yamani. Iraqi, Syami, tidak. Nabi gitu ya. Loh, kok diam? Iraqi, Syami, tidak. Ini Hajar Aswad. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi. Yang sentuh yang ada Hajar Aswadnya dan rukun Yamaninya. Bedanya barakallahu fikum. Kalau untuk Hajar Aswad yang afdal, cium. Enggak bisa? Sentuh dengan tangan. Enggak bisa? Isyarat. Adapun rukun Yamani tidak ada cium. Tidak ada cium, tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Untuk rukun Yamani istilam, diusap, sentuh. Hanya semata-mata mengusap. Tidak ada sunnahnya mencium tangan yang habis mengusap tadi itu. Kalau tidak mampu, maka langsung lewat. Tidak ada isyarat. Jadi paham ya? Tidak ada dalil yang menunjukkan isyarat kepada rukun Yamani. Barakallahu'alaikum. Hanya sentuh. Kalau mungkin sentuh, nggak mungkin sudah langsung lewat. Wahdalah. Adapun yang namanya Iraqi dan Syami, tidak ada la isyarat, wala sentuh, wala cium. Tidak ada. Jadi paham ya? Dikarenakan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang atau tiba di kota Makkah. Faqala al-musyrikun, maka berkata kaum musyrikin, innahu yaktumu alaikum qawmun qad wahanathum huma Yathrib. Ini peristiwanya ketika beliau melakukan umratul qada namanya. Jadi peristiwa ini bukan pada haji wada. Ini peristiwanya pada umratul qada. Tahu mana ya? Ketika itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat umroh dengan para sahabatnya di dekat di Hudaybiyah. Nah gitu ya, tidak boleh masuk oleh kaum musyrikin sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah, sampai ada bai'at Ridwan di bawah pohon. Nah gitu. Kan di antara isinya Rasul dipersilakan untuk datang tahun depan. Sekarang enggak boleh. Nah, tahun depannya itu beliau berangkat umroh disebut dengan umratul qada. Saya paham ya. Nah, ketika umratul qada itulah kata Ibnu Abbas, Rasul tiba di kota Mekah hendak mengerjakan umrah, musyrikin menyaksikan. Mereka dari bukit-bukit itu menyaksikan apa namanya mereka ini. Mereka komentar, Kata mereka, innahu yaktumu alaikum qaumun qad wahanatkum huma Yathrib. Sungguh telah datang kepada kalian wahai orang Quraisy, suatu kaum, ini beliau dan para sahabatnya, telah membuat mereka lemah atau melemahkan mereka hawa panas kota Madinah. Huma Yathrib. Ini orangnya loyo-loyo ini. Datang kepada kamu ini orangnya loyo-loyo ini. Jadi dibikin loyo, dibikin lemah oleh hawa panasnya kota Madinah. Itu terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu al-ashwat ats-tsalatsah wa ayyamsu ma baina ruknaini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka para sahabat untuk ramal. Lari dengan langkah yang pendek-pendek. Itu namanya ramal. Di tiga putaran pertama. Ayib wa ayyamshu ma bainar ruknain, dan berjalan di antara dua rukun. Rukunnya apa? Dan rukun Hajar Aswad. Jadi dari Hajar Aswad lari-lari kecil. Untuk ramal. Terus sampai rukun Yamani. Begitu sampai rukun Yamani, jalan. Jalan sampai Hajar Aswad lagi. Terus begitu. Yang kedua, lari-lari lagi. Demikian seterusnya. Adapun putaran keempat sampai ketujuh, jalan. Kata Ibn Abbas, walam yamna'hum ayyarmul ashwata kullaha illa al-ibqa'u alaihim. Dan tidaklah Rasul mencegah mereka untuk romal dalam semua putaran, melainkan untuk menyisakan tenaga mereka. Jadi dulu kenapa kok ada bimbingan romal, itu syariat Rasul. Hikmahnya dalam rangka menunjukkan kekuatan kaum muslimin di depan orang-orang kafir. Kan ada komentar, ini dah loyo-loyo ini. Orang-orang ini loyo-loyo semua ini. Lemah-lemah ini. Sudah kena hawa panasnya kota Madinah ini. Maka Rasul ingin menampilkan kekuatan kaum muslimin. Maka mereka romal, lari-lari kecil. Disaksikan oleh kaum muslimin. Wih, ibaratnya kuat-kuat ini. Tak pikir loyo-loyo. Ternyata masih kuat-kuat. Tuan Rasul Hakim. Tiga pertama lari, selebihnya jalan. Itu diantara hikmahnya dulu kenapa ada ketentuan ramal. Dan itu sudah berlaku, sudah berlaku sampai sekarang, sampai yaumul kiamah. Yang namanya ramal termasuk yang disunahkan dalam tawaf. Jadi bukan berlaku ketika itu saja. Ada musyrikin ditambahkan kekuatannya, enggak. Ini sudah menjadi perkara yang sangat baku. Taib. Hadis ini qolantina azzaakumullah menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang disunnahkan ketika tawaf. Ketika sedang tawaf. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah ar-ramal. Lari-lari dengan langkah-langkah yang berdekatan. Ramal ini hukumnya sunnah. Yang pertama. Yang kedua, ramal ini hanya untuk kaum laki-laki. Ya. Untuk kaum laki-laki. Yang perempuan jalan biasa, tidak ada ramal. Tiga, ramal ini pada tiga putaran pertama. Barakallah. Pada tiga putaran yang pertama. Disebutkan dalam riwayat di sini, mereka berjalan di antara dua rukun. Jadi larinya dari mulai Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Rukun Yamani ke Hajar Aswad, jalan. Nanti Hajar Aswad, lari lagi sampai rukun Yamani. Rukun Yamani sampai Hajar, jalan. Terus sampai tiga putaran. Begitu putaran yang keempat dan setelahnya sampai tujuh kali, jalan semua. Tidak ada larinya. Ini dengan kata-kata wa ayyam syuma bainar ruknaini. Ada yang berpendapat, barakallahu fikum, dari sebagian ulama kita, bahwasanya Romal jalan-jalan cepat tadi itu ikhwan, dari mulai Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi. Tayib, Hajar ke Hajar. Itu Romal terus. Sampai 3 kali putaran. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini terkait dengan masalah Romal. Kemudian yang juga disunnahkan ketika tawaf. Tawaf itu harus dalam keadaan suci. Ini persyaratan. Tawaf harus dalam keadaan suci. Ini persyaratan. Ini yang sahih di kalangan para ulama. Maka yang laki haid tidak boleh tawaf. Yang batal-batal wudunya harus wudu dulu. Yang curup-curup harus mandi dulu. Harus suci. Yang kedua, menutup aurat. Ini perkara yang jelas. Syarat ya, ikhwan. Dikarenakan yang namanya tawaf itu sama dengan sholat. Harus menutupi auratnya. Tayyib. Ini syarat. Kemudian, ketika tawaf khusus untuk tawaf umrah. Khusus untuk tawaf umrah. Dilakukan yang namanya ittiba'. Tau ittiba'? Hah? Diselempangkan itu. Hah? Diselempangkan baju ihramnya sehingga kelihatan pundak sebelah kanan. Ya, diselempangkan ke sebelah kiri sehingga nampak pundak sebelah kanan. Ittiba' ini ittiba ini hanya pada tawaf umrah. Hanya pada tawaf umrah atau tawaf qudum. Dan hanya pada tawaf saja. Ketika selesai tawaf dan mau mengerjakan sa'i, dilepas bagaimana biasa. Berarti paham ya? Dilepas bagaimana biasa. Sehingga ittiba yang nampak pundaknya ini, itu ketika tawaf saja. Itu pun tawaf umrah atau tawaf qudum. Tawaf ifadah tidak ada ittiba. Tawaf sunnah tidak ada ittiba, pakai baju biasa. Gitu ya. Ketika sa'i tidak ada ittiba. Yang difahami ya. Jadi itu ketika tawaf. Dari mulai antum di miqat sudah menggunakan baju ihram, itu enggak ada ittiba. Antum pakai berukutan sudah begitu aja. Ittiba'nya dimulai ketika memulai tawaf umrah atau tawaf qudum. Selesai dengan tawaf ketika sa'i, normal lagi. Dan ingat, ini hanya untuk kaum laki-laki. Kemudian terkait dengan tawaf, barakallahu fikum, adalah menjadikan Ka'bah sebelah kiri kita. Ka'bah sebelah kiri kita. Dan memulai tawaf dari Hajar Aswad. Selesainya di Hajar Aswad. Mulai dari Hajar menuju ke Hajar. Barakallahu fikum. Ketika di Hajar Aswad, yang afdal tadi mencium. Kalau enggak mungkin, maka mengusap, menyentuh dengan tangan kita. Kalau enggak mungkin, maka dengan isyarat. Hanya isyarat, tidak ada mencium tangan setelah isyarat. Dan hanya dengan satu tangan, bukan dengan dua tangan. Dengan satu tangan. Baru kemudian mulai. Itu biasanya ada tanda hijau di sebelah kanan kita untuk ancar-ancar lurusnya dia dengan Hajar Aswad. Mulai. Romal untuk laki-laki, perempuan jalan biasa. Yang berikutnya, tidak ada bacaan khusus dalam tawaf. Tidak ada bacaan khusus dalam tawaf kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Hanya itu. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad hanya membaca Rabbana atina fiddunya hasanah. Selebihnya tidak ada doa khusus, tidak ada zikir khusus. Terserah Anda. Anda mau doa, mau zikir, baca Quran, terserah Anda. Barakallahu fikum. Dan disunahkan ketika membaca dengan suara yang lirih. Tidak boleh dengan suara yang keras, sebab akan mengganggu jamaah yang lainnya. Dan sendiri-sendiri tidak perlu dipimpin. Yang banyak penyimpangan di sini ya, Pak. Hah? Umumnya apa? Ramai. Apana, apana, atina, atina, dunia, dunia, asana, asana. Gitu. Dipimpin, banget lagi, keras lagi. Hah? Banyak penyimpangannya ya, Pak. Ketika sampai di rukun Yamani, jangan lupa, di rukun Yamani hanya menyentuh. Ini yang mungkin. Kalau tidak bisa menyentuh, halas, langsung lewat. Tidak ada isyarat tangan. Ada lagi yang lain? Gitu ya. Itu sekilas terkait dengan masalah, terkait dengan masalah tawaf. Begitu selesai tawaf, langsung dirubah baju ihramnya, perubutan biasa, menuju ke makam Ibrahim, membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Jadikan antara jadikan makam Ibrahim antara kamu dengan Ka'bah. Ini kamu, makam Ibrahim itu Ka'bahnya. Enggak harus langsung di depan makam Ibrahim, bisa di belakang, dicari tempat yang nyaman, yang lapang, jangan di tempat-tempat orang berdesakan untuk umrah. Sudah selesai 2 rakaat makam Ibrahim, kembali lagi ke Hajar Aswad kalau memungkinkan. Kalau enggak mungkin, langsung menuju ke tempat sa'i membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Baca itu sambil menuju ke tempat sa'i. Sudah dalam keadaan berukutan lagi, bukan ittiba. Begitu mulai dari Safa membaca abda'u bima bada Allahu bih, baru mulai sa'inya. Itu dibahas pembahasan sa'i barakallahu fikum pada kesempatan yang berikutnya. Oh iya, ada yang lupa ya kan, minum zam-zam ketika mau ke sa'i, minum zam-zam dituangkan di air langsung ke mas'al barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala tikilaki ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina yaftumu Makkah idza istalama ar-rukn al-aswad aw awwala ma yatuf yakhubbu thalathata aswad. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Makkah, ketika beliau selesai menyentuh rukun aswad, rukun yang ada Hajar Aswad, yang kala pada pertama kali beliau bertawaf, beliau lari-lari cepat dengan langkah yang pendek 3 kali putaran. Ini sama dengan yang di atas. Wa qala rahimahullahu ta'ala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala tawafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'irin yastalimur rukn bimihjan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf pada haji wada' di atas unta, dan beliau menyentuh rukun dengan mihjan. Rukun itu rukun yang ada Hajar Aswadnya, bimihjan, dengan mihjan, tongkat, dengan tongkat yang ujungnya enggak melengkung. Karena enggak mungkin mencium, maka disentuh dengan tongkatnya. Ini hadis menunjukkan barakallahu fikum diperbolehkan tawaf di atas kendaraan. Tidak harus jalan kaki. Barang jalan bisa, naik kendaraan juga bisa. Barakallahu fikum. Dulu bisa naik unta, bisa naik kuda, wadai. Sekarang enggak mungkin. Kalau sekarang bisa menggunakan kursi roda bagi yang enggak sanggup, atau digotong pakai tandu. Zaman dulu kalau bagi yang enggak sanggup itu diperbolehkan, tidak harus dengan jalan kaki. Hadza wa وقال رحمه الله تعالى أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi alaihissalatu wasallam menyentuh Ka'bah kecuali pada dua rukun Yamani saja. Ini rukun Hajar Aswad dan Yamani, dikatakan dua rukun Yamani. Rukun Yamani dan rukun yang ada Hajar Aswad, hanya itu saja. Yang Iraqi, yang Syami, tidak. Apalagi musab-musab tembok Ka'bah, tidak ada. Bismillah, tidak ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Hadza wadhih. Ini terkait dengan masalah bab masuk Mekah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, terutama dengan masalah tawaf. Barakallahu fikum. Sekindas mudah ya kan, ada yang sulit ya. Hah? Yang sulit ketika belum pernah ke sana, jadi gambarannya masih gelap. Begitu sudah pernah ke sana, gambarannya lebih mudah. Tidak ada sulitnya untuk mengerjakan yang namanya tawaf. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, ya Allah. Sebelum maghrib. Yang kanan dong. Iya. Berkara-kara kebaikan pakai tangan kanan. Nah. Biasanya itu ada sebagian jemaah haji itu kalau yang langsung masuk Mekah itu kan mikotnya kan di lam-lam. Nah, pada saat di lam-lam itu kan masih di atas pesawat. Kemudian ada sebagian itu yang dia melewati, terus dia memakai baju ihram itu di jida, jadi sudah mewah. Nah, ini hukumnya bagaimana? Apakah tidak membayar dam atau? Iya, kebanyakan para ulama sekarang mengatakan bayar dam. Jika kan dia melewati mikot dalam keadaan tidak berihlal, enggak berihram. Jadi melakukan ihlal ihram sebelum mikot juga enggak boleh. Melampauinya juga enggak boleh. Harus sekitar wilayah mikot. Kalau di Indonesia memang dikarenakan ada fatwa dari majelis ulama, kita memfatwakan ganti mikot jeda karena kondisi darurat gitu. Padahal ya bisa diatur semuanya kan. Bisa dilakukan persiapan-persiapan ketika di tanah air, entah itu di asrama haji, itu yang bisa memungkinkan di asrama haji sudah persiapan semua, sudah pakai baju ihram berangkat. Kita kalau haji di booking semua pesawatnya, nggak ada yang lainnya. Itu banyak, sudah persiapan semuanya, masuk pesawat dalam keadaan sudah itu semua, sudah. Begitu sudah mendekati mikot, mereka tinggal mengatakan labbaikallahumma umratan juga tamattu. Sudah labbaikallahumma labbaik sampai jeda segala macam beres sudah. Gampang sungguhnya itu. Ya. Yang kedua, ini kalau sebelum haji itu kan pada malam tanggal 9 itu kan ada mabit di Mina. Tarwiyah, iya. Iya. Kan cuma haji Indonesia kan dia enggak mabit, langsung siap persiapan mau ke Arafah dan sebagainya. Terus gimana dia enggak? Jawabannya berdosa, enggak ada dam. Pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita hukumnya wajib mabit di Mina ayam yaum tarwiyah. Tapi bagi yang melakukannya dia berdosa, tidak ada dam. Ya sah, tapi ya kurang mabrur. Barakallahu fikum. Memang cari yang mabrur itu susah. Karena semuanya harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sah, tapi dia berdosa meninggalkan perkara yang wajib dan hajinya jadi kurang mabrur. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.